sangat banyak dan tentunya sangat besar keutamaan yang akan didapat oleh seseorang yang belajar agama Islam. Namun sebegitu pentingnya belajar agama Islam dan sebegitu besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang belajar agama Islam, sekali lagi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa banyakkah dari umat Islam yang memiliki perhatian terhadap belajar agama Islam. Mungkin bisa dikata sangat sedikit perbandingan antara orang-orang yang memiliki keseriusan perhatian dalam belajar agama Islam dengan orang-orang yang mereka tidak peduli dan tidak memiliki perhatian terhadap belajar agama Islam. Maka tentunya di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari sedikit jumlah kaum muslimin yang memiliki perhatian terhadap belajar agama Islam, ternyata Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara dari orang-orang yang sedikit tadi. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita itu di antara orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap agama Islam, memiliki perhatian yang besar terhadap menuntut ilmu belajar agama Islam. Apakah perhatian tersebut untuk kita pribadi atau perhatian tentang belajar agama Islam untuk putra dan putri kita? Maka alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata kita di antara hamba-hamba yang masuk dalam jumlah yang sedikit, meskipun demikian namun mereka adalah orang-orang yang berada di atas perkara yang agung, mereka berada di atas perkara yang mulia, perkara yang Allah Azza wa Jal dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sekian banyak dari keutamaan-keutamaan. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, belajar agama di samping itu merupakan kewajiban kita yang mesti bagi kita untuk melakukan dan mengamalkannya. Di samping itu pula memiliki keutamaan-keutamaan yang mulia. Namun tentunya ada perkara-perkara yang penting yang mesti bagi kita untuk memperhatikannya. Kalau kita mau perbandingkan, kalau dari awal tadi kita hendak membandingkan antara orang yang memiliki perhatian terhadap belajar agama dengan orang yang tidak memiliki perhatian, orang-orang yang memiliki perhatian terhadap belajar agama Islam itu perbandingannya kecil. Apabila dipresentasikan itu kecil, sedikit jumlah mereka. Nah, dari jumlah yang sedikit ini, dari orang-orang yang memiliki perhatian terhadap belajar agama yang jumlahnya sedikit ini, ternyata orang-orang yang mereka betul-betul memiliki perhatian yang sungguh-sungguh itu lebih sedikit lagi. Kan ada orang yang memiliki perhatian terhadap belajar agama, namun sejatinya dia itu hanya sekedar di omongan, atau sekedar di pandangan dia, atau hanya sekedar di perasaan dia. Namun secara hakikat, apabila dilihat di lapangan, dia itu kurang dalam perhatiannya dalam belajar agama. Nah, dari situlah Ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memperhatikan beberapa perkara yang dengannya itu seseorang akan betul-betul akan meraih ilmu yang selama ini dia pelajari, yang dengannya itu betul-betul dia akan dapat meraih, menggapai apa yang selama ini dia korbankan dalam rangka belajar agama Islam, yang dengannya itu dia akan dapat meraih ilmu yang selama ini dia lakukan dengan duduk-duduk di majelis ilmu. Karena banyak dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang mereka dikatakan sebagai orang yang rajin, tekun dalam bermajelis ilmu, namun untuk meraih ilmu tersebut itu sedikit. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang akan kita sebutkan di kajian kita hari ini. Nah, Al-Imam Muhammad ibnu Idris yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam salah satu dari madhab, dari empat madhab yang masyhur. Beliau adalah imam yang ma'ruf, yang terkenal, yang memiliki banyak karya tulis. Di antaranya adalah kitab yang masyhur karya beliau yang disebut dengan kitab Al-Um, yang disebut dengan kitab Al-Um, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya. Nasihat yang beliau lantunkan, yang beliau bentuk dengan bait syair. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Akhi, lan tanala al-'ilma illa bi sittatin: dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin." Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wahai saudaraku," termasuk yang dipanggil itu kita-kita semua ini, kaum muslimin, lebih terkhusus yang mereka memiliki perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap belajar agama, agar kemudian mereka itu betul-betul memperoleh hasil dari belajarnya itu. Beliau mengatakan, "Lan tanalal ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh, tidak akan dapat meraih ilmu melainkan dengan enam perkara. Nah, jadi enam ini yang mesti bagi kita untuk memperhatikan agar betul-betul kita itu memperoleh, meraih dan dapat menggapai dari cita-cita kita dalam belajar agama. Yang pertama, beliau mengatakan enam tersebut, "Sa'umbika an tafsiliha bibayanin." Aku akan kabarkan tentang perincian dari enam tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Dzaka'un, yang pertama adalah kecerdasan. Wahirsun, yang kedua adalah semangat. Wajtihadun, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat adalah bulghatun, bekal. Yang kelima adalah suhbatu ustad, ditemani oleh pengajar atau guru. Watulu zaman, dan yang keenam adalah waktu yang lama. Nah, zaka'un, kecerdasan, semangat, bersungguh-sungguh, bekal, ditemani oleh guru, dan waktu yang lama. Enam inilah yang apabila seseorang mengumpulkan pada dirinya, maka dia akan memperoleh dan meraih ilmu yang selama ini dia pelajari. Yang pertama adalah modal ya, kalau mau kita apa namanya bahasakan itu, yakni pilar-pilar ya yang penting dalam belajar agama Islam agar kemudian kita memperoleh dan meraih ilmu itu. Yang pertama modal kita adalah dzaka, kecerdasan. Kecerdasan ini merupakan perkara yang sangat membantu di dalam memperoleh ilmu. Kecerdasan. Dan masing-masing orang itu memiliki kadar kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang mampu menangkap, memahami dengan sekali dia dengar dari suatu pembahasan, hanya sekali tangkap. Ada yang kemudian dia dapat memahami suatu permasalahan itu dengan beberapa kali diulang. Iya kan? Ada yang lebih berat dari itu. Yang jelas kadar kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Akan tetapi kecerdasan itu merupakan hak milik setiap manusia. Kecerdasan merupakan hak milik bagi setiap manusia yang berakal tentunya. Mengapa demikian? Agar kemudian seseorang itu tidak beralasan diri, oh saya ini orangnya IQ-nya rendah, saya ini tidak jenius, saya ini tidak pintar, atau dalam bahasa kasarnya saya ini orang anak yang goblok. Itu merupakan ucapan yang salah. Ini merupakan ucapan yang salah. Kenapa? Karena masing-masing kita itu berhak memiliki dzaka. Masing-masing kita itu berhak untuk memiliki sifat yang disebut dengan dzaki, kecerdasan, anak atau orang yang cerdas. Masing-masing kita memiliki hak. Mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya memang masing-masing kita itu memiliki hak untuk cerdas, tapi kan kenyataannya di lapangan tidak demikian. Ada anak yang cerdas, ada anak yang kurang cerdas. Ada anak yang pintar, ada anak yang bahasa kasarnya itu bodoh atau goblok. Lambat dalam menangkap. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka perlu bagi kita untuk mengetahui bahwasannya dzaka, kecerdasan itu ada dua macam. Kecerdasan itu ada dua macam. Ada kecerdasan yang disebut dengan dzakaun tabi'i, kecerdasan yang memang tabiat seorang anak atau seorang manusia yang memang tabiatnya dia itu orang yang cerdas. Ya kan? Ada kan seperti itu? Memang cerdas anaknya. Sekali kita sampaikan dia faham, sekali kita perintah dia mengerti, sekali kita jelaskan dia langsung faham, mengerti. Nah, ada memang seperti itu. Dia cerdas tabiatnya. Dalam berbagai hal, dalam berhitung, dalam membaca, iya kan? Dia cerdas. Dari kecil terlihat dia anak ini sudah cerdas. Nah, itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keutamaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan melalui perantara kedua orang tuanya, ya kan? Bisa jadi ayah dan ibunya itu memang orang yang cerdas, lalu kemudian memiliki keturunan yang cerdas-cerdas juga, ya kan? Atau dengan dari salah satu pihak, ayahnya orang yang cerdas, ibunya mungkin bukan, atau sebaliknya, namun memiliki hasil mengeluarkan ini keturunan yang cerdas. Nah, ini jenis yang pertama, kecerdasan yang sifatnya tabiat, bawaan si anak atau bawaan si orang tadi, dia memang cerdas. Ada jenis cerdas yang kedua yang penting bagi kita untuk memahami, kecerdasan yang sifatnya muktasab atau dzakaun iktisabi, kecerdasan yang sifatnya itu dikejar, diperoleh. Nah, ini biasanya pada karakter-karakter sebagian manusia yang bisa dikatakan IQ-nya agak rendah, ya kan? Tingkat kepintarannya itu agak rendah. Dia bisa menjadi orang yang cerdas meskipun asal mulanya IQ-nya itu rendah, namun dia bisa menjadi cerdas itu dengan cara berusaha. Dengan belajar, giat membaca, giat menulis, giat dalam memurojaah, sehingga semestinya dia IQ-nya rendah, maka karena kegiatan dia, kegigihan dia dalam memurojaah belajar, itu menjadikan dia sebagai anak yang cerdas. Nah, apabila kita memahami, apabila kita dapat memahami bahwasannya kecerdasan itu ada dua macam ini, maka kita akan faham, kita akan sadar kalau sebenarnya masing-masing kita itu memiliki hak untuk menjadi seseorang yang cerdas. Masing-masing kita itu memiliki hak untuk menjadi orang yang pintar. Hanya saja kita harus menyadari diri, kita ini sebagai orang yang cerdasnya itu memang bawaan dari kecil, ataukah kita ini adalah orang yang memiliki kecerdasan namun harus diupayakan terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita fahami. Ketika kita melihat putra-putri kita juga demikian. Si anak kita, putra ataupun putri, kita harus memperhatikan anak kita ini cerdasnya bagaimana. Kalau seandainya dia memang cerdas, memang dari kecil belajarnya, yakni pemahamannya dalam memahami suatu bab, suatu permasalahan itu cepat faham, walhamdulillah anak ini cerdas. Kita tambahkan lagi dia dengan murojaah-murojaah, semakin kuat, semakin yakni tinggi tingkat kecerdasan dia. Mungkin dia punya saudara yang tingkat kecerdasannya itu lebih rendah. Jangan putus asa, karena dia adalah seorang anak yang memiliki hak untuk menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas. Dengan cara apa? Kita bimbing dia untuk rajin murojaah. Ayo nak, kita belajar. Kalau si anak ini ternyata tidak mampu sendiri, kita bimbing. Dia bertanya kepada orang tua, kita jawab. Dia sulit dalam memahami suatu pembahasan, kita bantu. Karena kita memiliki kesadaran bahwasannya anak kita ini meskipun IQ-nya rendah, namun dia masih tetap memiliki hak untuk menjadi anak yang cerdas, meskipun dengan cara diupayakan, diusahakan terlebih dahulu. Nah, ini ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bimbing dia. Intinya semua itu harus ada upaya dan usaha. Dan jangan terkecoh bagi pihak yang mungkin memiliki anak yang cerdas. Jangan sampai terkecoh lalu kemudian dia santai dalam membimbing dan mendidik anak tersebut. Kecerdasan seorang anak itu memang hak, namun terkadang itu bisa terganggu kecerdasan tersebut karena keteledoran dia atau keteledoran dari pihak orang tua. Nah, sehingga ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bekal yang pertama. harus cerdas. Sekali lagi, saya nasihatkan kepada orang tua untuk bisa memahami putra dan putrinya ini termasuk dari kategori yang mana. Dan kita harus profesional, dan kita harus memang betul-betul memiliki kejujuran, harus sportif dalam melihat kondisi anak putra dan putri kita. Jangan kemudian anak kita yang sebenarnya itu memiliki IQ yang rendah, meskipun dia tetap bisa kita jadikan sebagai anak yang cerdas, meskipun harus diupayakan terlebih dahulu, namun seorang tua ini menganggap, oh anak saya ini cerdas tanpa perlu diupayakan. Dia salah dalam menilai. Nah, ini akan berpengaruh pada masalah-masalah yang akan dia mungkin hadapi nanti pada masa-masa pendidikan di sekolah dia. Si orang tua mengira bahwasanya anak ini cerdas, enggak belajar enggak masalah, diberikan sedikit kelonggaran, kebebasan terhadap anak tersebut, enggak masalah, karena dia menganggap anaknya ini sudah cerdas dari bawaan. Nah, akhirnya si orang tua ini tidak memiliki perhatian terhadap anak tersebut, tidak kemudian menjaga untuk memurojaah pelajaran-pelajaran, hafalan-hafalan dia, karena dia menganggap anaknya ini cerdas, hafalannya kuat, pintar. Menurut anggapan dia, ternyata dia keliru. Si anak ini mungkin IQ-nya rendah dan dia bisa menjadi cerdas, namun harus diupayakan dengan memberikan dia semangat untuk memurojaah, memberikan dia semangat untuk dalam belajar. Nah, si orang tua salah dalam menilai anaknya, sehingga apa? Terjadilah nanti kesalahan dalam belajar. Nah, apalagi kalau seandainya mungkin sampai pada tingkatan yang yakni negatif dalam berurusan dalam suatu lembaga pendidikan. Wah, anak saya ini kan anak yang pintar, anak saya ini anak yang cerdas, masuk dalam hal ini nilainya seperti ini, masuk dalam ulangan hasil pelajaran ini seperti ini, atau sampai pada tingkatan, wah, masuk anak saya itu gak naik kelas, anak saya kan pintar, cerdas. Nah, ini bisa jadi dia itu salah dalam menilai anaknya itu di kategori yang mana. Apa dia itu cerdas, memang cerdasnya itu dari tabiat dia, ataukah dia itu bisa menjadi anak yang cerdas namun diupayakan. Ternyata dia salah dalam menilai. Oleh sebab itu kita sampaikan, orang tua harus betul-betul cerdas dalam menilai anaknya. Kalau si anak ini memang kurang IQ-nya, maka dia bisa kita jadikan sebagai anak yang cerdas, tapi dengan upaya yang lebih untuk anak tersebut. Dibanyain murojaahnya. Orang tua pun harus lebih meluangkan banyak waktu untuk mengajari anaknya tadi. Nah, ini harus diperhatikan agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi suatu anak, terlebih lagi apabila nanti kaitannya dengan suatu lembaga pendidikan. Nah, ini yang pertama, yang penting, yang sangat berpengaruh untuk meraih ilmu yang selama ini kita pelajari. Kedua, yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah hirs, semangat, ambisi dalam mendapatkan ilmu. Nah, ini juga penting. Selain kecerdasan itu modal untuk mendapatkan ilmu, seseorang itu juga harus semangat. Iya kan? Seberapa banyak orang yang cerdas, begitu banyak orang yang memiliki IQ tinggi, begitu banyak orang yang zeki, dia pintar, namun toh ternyata dia terluputkan dari ilmu. Kenapa? Karena dia telah kurang dalam poin yang kedua ini, tidak memiliki semangat dalam belajar. Nah, mau belajar malas, ya kan? Maunya di rumah terus ngendok dalam kamar sambil main HP, ya kan? jalan sana sini, kumpul sana sini. Ketika disuruh, nak kamu mondok ya, males. Padahal dia mungkin pintar, cerdas, namun karena tidak memiliki semangat dalam belajar, akhirnya dia pun tidak mendapatkan ilmu. Itu apabila pembahasannya anak-anak yang masih pada usia-usia pendidikan. Orang yang sudah berkeluarga juga demikian. Itu banyak dari kalangan aba, ayah yang sudah menjadi ayah, ya kan, orang tua, atau dari kalangan ummahat, ibu-ibu yang cerdas, pintar, tapi ternyata malas dalam menghadiri majelis ilmu. Rumahnya sudah dekat dengan masjid, ke tempat majelis ilmu hanya beberapa langkah, ya kan? Membuka pintu sudah terlihat di situ bangunan bermajelis ilmu, ya kan? Berjalan sedikit hanya beberapa puluh meter sampai kepada tempat majelis ilmu. Dia pintar tapi tidak semangat. Ya bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Dia mengerti bahwasannya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang besar. Namun dia malas dalam menghafal. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Dia mengerti mendapatkan ilmu itu dengan cara menghafal hadis. Lah bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dalam keadaan dia malas dalam menghafal hadis? Sehingga harus ada semangat dalam belajar agama. Nah, sehingga belajar duduk bermajelis itu bukan hanya sekedar formalitas kalau sempat. Jangan. Namun belajar bermajelis ilmu itu harus disempatkan menjadi sesuatu yang prioritas, diutamakan. Kita harus betul-betul menyisihkan waktu kita untuk belajar agama. Kalau seandainya ada suatu kegiatan yang bertentangan dengan majelis, kalau kita bisa rubah jadwal dari kegiatan tersebut, kita rubah demi mempertahankan untuk dapat menghadiri majelis ilmu. Harus semangat. Bagaimana ulama-ulama ussalaf dahulu semangat mereka dalam belajar agama, ya kan? Nah, sangat semangat. Sampai mereka itu tidak mengenal letih, tidak mengenal capek. Segala upaya yang mereka usahakan untuk mendapatkan ilmu, mereka lakukan. Ada kisah yang disebutkan oleh suatu syekh yang bernama Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah murid dari seorang guru yang bernama Abu Ali Al-Qali. Abu Ali Al-Qali, seorang syekh, seorang guru, di rumahnya itu ada kandang hewan ternak. Ya, apakah kambing atau domba? Nah, yang jelas ada kandang hewan ternak. Murid dari Abu Ali Al-Qali yang bernama Abdullah bin Hamud Az-Zubaidi rahimahullahu ta'ala, beliau itu rela tidur di kandang hewan ternak gurunya demi apa? Demi menjumpai gurunya terlebih dahulu sebelum murid-murid yang lainnya datang. Sebelum murid-muridnya datang, beliau itu pengen berjumpa gurunya terlebih dahulu agar kemudian dapat menyampaikan banyak pertanyaan yang kemudian dijawab oleh gurunya. Beliau rela tidur di mana? Di kandang hewan ternak gurunya. Bayangkan. Dulu ada seorang perawi ulama ussalaf yang dikenal dengan sebutan Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Di luar rumahnya, Sulaiman bin Mihran ini seorang alim, seorang alim, orang yang berilmu, namun dikenal pelit dalam menyampaikan ilmu. Pelitnya itu maksudnya dia tidak mau memberikan ilmu di luar majelis. Kalau mau belajar ya di majelis. Selain itu beliau tidak mau menyampaikan ilmu. Nah murid-muridnya ini orang-orang yang semangat. Mereka itu tidak merasa puas kalau ilmu hanya didapat dengan majelis ilmu saja. Harus di luar itu juga kita harus mendapatkan ilmu. Nah ini Al-A'mas gak senang yang seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun memelihara beberapa anjing diletakkan di luar rumah. Gunanya apa? Gunanya anjing ini untuk mengejar murid-muridnya yang mau mendatangi rumah beliau untuk bertanya tentang ilmu. Nah, karena beliau tidak mau, kalau mau belajar nanti di majelis. Selain itu, kalau mau datang ke rumah, ente harus berhadapan dulu dengan anjing-anjing ini. Nah, akhirnya muridnya pun tidak mau, tidak patah semangat. Mereka rela dikejar anjing demi mendapatkan ilmu dari seorang guru. Rela. Pernah suatu saat, cerita lucu terkait dengan Al-Imam A'mas ini. Di saat itu Al-Imam A'mas ini rambutnya sudah panjang. Rambutnya sudah panjang. Akhirnya beliau pun berkeinginan untuk mencukur rambutnya. Akhirnya beliau menawarkan kepada murid-muridnya, siapa yang mau mencukur rambut saya? Akhirnya ada di situ seseorang yang menyanggupi untuk mencukur rambutnya. Dia menyanggupi untuk mencukur rambut gurunya karena memiliki tujuan. Kalau saya mencukur, berarti kan saya nanti dekat dengan Al-Imam A'mas. Nah, di situ bisa saya akan bertanya-tanya tentang ilmu syariat. Saking semangatnya ini. Akhirnya Al-Imam A'mas ini sebelum beliau dicukur, beliau membuat kesepakatan. Selama saya dicukur, wahai anda murid, tak boleh bertanya tentang agama, tak boleh bertanya tentang ilmu, tak boleh. Si murid akhirnya ya mengiyakan. Ya, saya tak bertanya tentang ilmu. Akhirnya muridnya pun mencukur. Setelah dicukur, baru setengah kepala ini rambutnya dicukur, nyeletup muridnya bertanya tentang ilmu agama. Wah, akhirnya Imam A'mas pun marah. Ente sudah dikasih tahu selama cukur gak boleh bertanya. Ternyata bertanya. Akhirnya Imam A'mas lari, pergi meninggalkan muridnya dalam keadaan rambutnya itu baru dicukur separuh. Nah, baru setengah kepala dicukur, sebaliknya dia pendek, sebaliknya masih panjang. Nah, modelnya seperti apa? Wallahu a'lam. Imam A'mas pergi meninggalkan muridnya. Yang kita ambil pelajaran di sini adalah mereka begitu semangat dalam belajar, tidak mau tahu. Seolah-olah mereka itu tidak merasa cukup ketika belajar di majelis-majelis saja. Sebanyak mungkin dan secepat segera mungkin beliau mendapatkan ilmu. Nah, semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Termasuk semangat dalam belajar agama adalah semangat belajar agama meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh. Nah, kalau masalah ini, wah banyak kisah dari kalangan ulama ussalaf yang kadang kalau kita baca itu bulu kuduk kita itu merinding, kaki-kaki kita itu bisa gemetar, atau mungkin bahkan dada kita itu bisa berdetak cepat karena membaca kisah-kisah ulama ussalaf dalam belajar agama. Ada kan mungkin pernah kita dengar seorang imam yang belajar agama dengan menempuh perjalanan sampai berbulan-bulan. Di tengah perjalanan itu bekalnya habis, makanannya habis, air minumnya habis. Apa yang dia lakukan untuk mempertahankan nyawanya, kehidupannya? Dia rela meminum air kencingnya karena darurat. Dia minum itu air kencing. Di antara para ulama ada yang melakukan perjalanan untuk belajar di musim dingin. Di musim dingin perjalanan yang sangat jauh, sampai ketika mereka berjalan tidak terasa jari jemari kakinya itu putus. Mereka tidak menghentikan perjalanan untuk belajar agama. Bayangkan. Di antara para ulama salaf, ada yang melakukan perjalanan keliling dunia sebanyak 2 kali. Bayangkan, keliling dunia sebanyak 2 kali. Dan ini dinukilkan adalah al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh al-imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-imam Ahmad 2 kali keliling dunia beliau lakukan rihlah untuk belajar agama. Nah, al-imam Baqi bin Makhlad rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah 2 kali. Dari mana? Dari Syam, daerah Suriah, sampai ke daerah Hijaz, daerah Mekah. Nah, dari Mekah beliau rihlah lagi menuju Irak, yang itu beliau lakukan untuk belajar agama. Rihlah pertama beliau lakukan selama 14 tahun, rihlah yang kedua beliau lakukan selama 20 tahun berturut-turut. Di total 34 tahun belajar agama. Subhanallah. Semangatnya para ulama ussalaf dalam belajar agama. Namun kesemangatan itulah yang kemudian membuahkan hasil. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan hasil kalau dia tidak semangat dalam berkebun, bertanam? Bagaimana seseorang itu bisa menuai hasil panenan kalau dia itu tidak semangat dalam berkebun? Demikian pula bagaimana seseorang itu dapat menggapai ilmu kalau dia itu tidak semangat dalam belajar agama? Nah, dia mengetahui bahwasannya ini hari ini jam demikian, ini merupakan jadwal majelis ilmu, maka dia persiapkan dari awal-awal. Saya harus siapkan apa yang belum saya kerjakan di rumah, saya harus kita kerjakan agar kemudian saya memiliki waktu untuk belajar, sebagai bentuk semangatnya dia dalam belajar. Nah, maka ma'asyiral muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 2 dari perkara yang penting bagi kita untuk memperhatikan, agar kemudian majelis-majelis yang selama ini kita hadiri, majelis-majelis ilmu yang selama ini kita lakukan, betul-betul menghasilkan ilmu, betul-betul memiliki hasil untuk kita semuanya. Sehingga bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar datang, tanpa mendapatkan hasil dari majelis ilmu yang kita lakukan. Masih tersisa beberapa poin yang penting, fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua apa yang kita amalkan ini sebagai amalan yang ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.